بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، بارك الله فيكم. الحمد لله، pada malam hari ini kita kembali diberikan keutamaan besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan untuk duduk di dalam majelis ilmu, walaupun ada jarak yang membatasi kita dan waktu yang singkat. Namun kita berharap waktu yang kita gunakan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala, pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang keempat dari pembahasan Al-Qiyamul Insaniyah di Suratul Hujurat. Di Suratul Hujurat, nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada surah Al-Hujurat yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah taala. Pembahasan terakhir kita adalah menjelaskan terkait tentang daruratut tasabbuti fi talaqqi al-akhbar, yaitu pentingnya seseorang untuk tasabbut, teliti, mencari kebenaran ketika menerima berita. Salah satu pokok pembahasan dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan dan disebutkan oleh penulis di sini, hafizahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa satu berita, maka fatabayyanu. Maka fatabayyanu, carilah kebenaran berita yang disampaikan tersebut. Naam. Ikhwani fillah a'azzakumullah, maka ini pokok ya, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana kita mensikapi dengan munculnya berbagai macam berita-berita, khususnya di zaman kita ini. Khususnya di zaman kita ini dengan adanya kecanggihan teknologi, barakallahu fikum, subhanallah. Ya. Satu sisi kecanggihan ini kita semakin mudah untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Bahkan kita bisa menjadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu. Ya. Naam. Untuk mendapatkan kebaikan darinya. Namun subhanallah, juga ternyata ada dari sebagian manusia yang justru menjadikan sebagai kesempatan untuk menyebarkan kesesatan. Ya. Kesempatan untuk menyebarkan kedustaan. Berita-berita yang kita tidak kenal dari mana asalnya. Ya. Dari mana siapa yang menulis. Dalam keadaan majhul, ya, tidak diketahui. Barakallahu fikum. Nah. Khususnya yang sedikit kita akan tambahkan di sini terkait tentang penguasa kita, terkait tentang pemerintah kita di dalam mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan terkait tentang tersebarnya penyakit yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Ya, COVID-19. Nah, muncul di media-media, ya, ucapan-ucapan yang justru dengan ucapan itu menjatuhkan pemerintah, menjelekkan pemerintah, ya, dengan mengatakan bahwa virus corona ini adalah konspirasi, ya, mengatakan bahwa virus corona ini hanyalah politik, ini hanya kebohongan, ini hanya influenza biasa, ya. Ditambah lagi memang ya, ada beberapa kejadian, ya, kejadian-kejadian yang justru ini dijadikan sebagai dalil. Ya. Nah, beredarnya video, ada ucapan dokter yang mengatakan ini adalah konspirasi, ini hanya kebohongan, ya. Nah, dan ada beberapa video yang sampai kepada saya, anak sendiri tidak menyikapi hal tersebut. Nah, karena kapasitas ilmu kita tidak sampai ke sana. Inna barakallahu fikum. Nah, mengatakan bahwa ini konspirasi atau tidak, maka ini hak dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Namun, di sini saya sendiri akan menyebutkan dua fatwa dari ulama min ahli sunnah yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, yang menjelaskan bahwa virus corona ini bukanlah konspirasi. Virus corona ini bukanlah kebohongan, tapi dia adalah sebuah kejadian yang terjadi. Telah banyak yang meninggal dunia. Banyaknya orang-orang yang telah sehat, alhamdulillah. Kemudian menceritakan bagaimana keras, bagaimana rasa sakit yang dia rasakan ketika dia terinfeksi penyakit tersebut. Ketika dia terinfeksi penyakit tersebut. Yang pertama adalah penjelasan dari Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, disebutkan di dalam akun Facebook beliau, ya, saya punya alamat beliau, ya, walaupun saya sendiri tidak punya Facebook, ya, alhamdulillah. Nah, dia mengatakan min al-ajaib wal ajaib jamma anna al-alam kullu yashtaki min corona wan nas yamutuna bisababi corona wa ba'd al-musabin alladhina ta'afu yadhkuruna al-alamahum وتعبهم بسبب كورونا ويأتي شخص بكل جرعة يقول جرعة و نعم يقول هذا كذب هذا خدعة وهذا غير حقيقة ودور الانفلونزا عادة. والوفيات هي وفيات الانفلونزا السنوية. اسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم واتركوا بنية الطريق الموضوع حقيقي والمرض المعدي وينتقل بطريقة السهلة إذا لم تتحرص تمام. كتب لي حفظه الله دي أن ترك آنها ينقلن آنه. Seluruh dunia sedang mengeluh, berduka karena wabah corona. Beberapa manusia meninggal karena penyakit virus corona ini. Beberapa pasien telah sembuh, alhamdulillah, menceritakan sakit dan kesusahan mereka. Karena disebabkan karena virus corona. Namun tiba-tiba ada orang yang dengan kelancangannya, dengan kelancangannya mengatakan ada kadzib. Ini dusta. Ini penipuan. Dan ini tidak nyata. Wabah ini hanya seperti influenza biasa. Kasus kematian, sebagaimana kasus kematian influenza tahunan. Ya, kemudian beliau mengingatkan kembali, dengarlah dan taati kepada ulil amri pemerintah kalian. Hindarilah pusat-pusat keramaian di jalan. Penyakit ini menular dan berpindah dengan cara yang mudah. Itu maksudnya perpindahannya dia begitu cepat, penularannya cepat, apabila tidak benar-benar waspada dengan penyakit tersebut. Nah, ini ucapan yang disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, hafizahullahu ta'ala. Nah. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, hafizahullah. Ketika beliau menjelaskan sebab mengapa virus corona ini semakin bertambah, ini disebutkan dalam Twitter beliau. Ya. Ketika beliau menjelaskan sebab mengapa virus corona ini justru semakin bertambah. Ya. Apalagi kita di Indonesia, walaupun beberapa daerah sudah memperlakukan new normal, ya, termasuk kita di Mamuju ini, alhamdulillah, ya, sudah menuju kepada zona hijau, khususnya di Mamuju Tengah, ya, walaupun Mamuju Kota masih zona merah. Nah, dan mengapa penyakit ini semakin bertambah dan tidak berkurang? Di dalam Twitter beliau, beliau mengatakan, "Ma yansyuruhu بعض من بعثة أقولهم أو ساعات قصدهم من أن هذا الفيروس لا وجود له وأنه مؤامرة وهذه مكابرة للواقع فقد عمى هذا الفيروس الأرض وماتت به أعداد كثيرة." Kata beliau, hafizahullah, hal ini, mengapa penyakit ini semakin bertambah? Lebih dari 200 negara terkena dampak virus corona ini. Nah, mengapa hal ini semakin bertambah? Kata beliau, hal ini dikarenakan apa yang disebarkan oleh mereka yang lemah akalnya, tidak ilmiah, ya, atau disebarkan oleh mereka yang berniat jelek, adanya niat-niat tertentu ingin menjatuhkan, ya, ingin menjatuhkan pemerintah, termasuk tentunya, atau ada niat-niat tertentu darinya, dari beberapa oknum tertentu. Nah, dia mengatakan bahwa virus corona ini tidak ada dan hanya konspirasi. Kata beliau, hafizahullah, ini bertentangan dengan fakta, kenyataan yang terjadi. Virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan telah banyak korban yang meninggal dunia. Nah, ini penjelasan beliau, hafizahullah ta'ala. Karena banyaknya orang-orang yang ketika menerima kabar, sebelum jelas, sebelum dia mencari kebenarannya, ya langsung ditelan mentah-mentah. Dalam keadaan dia tidak mencari kebenaran dari hal tersebut. Akhirnya, ya, karena dia mempercayai begitu saja dengan video yang tersebar, dengan berita yang sampai kepadanya terkait tentang virus corona ini, muncullah dan berinya keraguan-raguan. Oh, kalau begitu, apa yang disebarkan oleh pemerintah itu adalah kebohongan. Nah, oh, ternyata tidak seperti itu. Ternyata pemerintah kita seperti ini. Maka subhanallah, ini adalah merupakan celaan. Ya, ini merupakan celaan kepada pemerintah. Nah, kalau seorang berdalam-dalam dalam hal ini, sebelum jelas kebenarannya, tentu akan muncul darinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun sudah tidak menjaga dirinya. Dia tidak menjaga diri dari penyakit tersebut. Mudah-mudahan, ya, tidak melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sudah tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak. Ya, khususnya di daerah-daerah yang mungkin masih rawan, dalam keadaan masih zona merah. Ya. Sementara barakallahu fikum, mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berlainan pendapat, berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian. Dan lebih baik akibatnya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika membawakan banyak pendapat dan penafsiran, beliau pun menyebutkan, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, makna ulil amri, wal-zahiru, wallahu a'lamu, anna al-ayata fi jami'i kulli ulil amri, minal umara wal-ulama. Kesimpulannya, yang tampak wallahu a'lam, bahwa ayat tersebut mencakup setiap pihak yang menjadi ulil amri. Baik itu pemerintah maupun ulama. Baik itu pemerintah maupun ulama termasuk di dalamnya. Walaupun tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, namun tidak bisa dilakukan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Jadi hukumnya wajib. Nah. Baik. Bahkan wajib untuk mentaati penguasa, pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, walaupun itu bertentangan dengan kesenangan kita. Walaupun itu bertentangan dengan kesenangan kita. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'a wath-tha'ah bil 'usr, bi 'usrika wa yusrika. Wa man syatika wa maqrahika wa atharatin 'alaika." Engkau wajib mendengar dan menaati pemerintah, baik dirimu dalam keadaan sulit maupun lapang, dalam perkara yang engkau suka maupun yang engkau benci, dan walaupun penguasa mementingkan dirinya sendiri, tidak memberikan hakmu kepadamu. Naam. Ibnu al-Athir rahimahullah menjelaskan di dalam jami' al-usul fi ahadith al-rasul pada juz 4 halaman 66 beliau mengatakan, wal muradu fi halatair ar-ridha was-sakhati wal-usri wal-yusri wal-khairi wasy-syarri. Yang dimaksud dalam hadith adalah engkau tetap menaati penguasa, engkau tetap menaati pemerintah dalam setiap keadaan, apakah dirimu ridha ataupun benci, sulit ataupun lapang, dan dalam keadaan baik ataupun yang buruk, selama itu perkara yang ma'ruf. Mungkin selama ini ketika kita memakai masker itu berat itu kadang membuat kita sulit untuk bernafas. Namun ini menjadi kebijakan pemerintah di saat-saat tersebarnya wabah virus corona ini. Menjaga jarak. Terus sementara tidak bersalaman. Maka barakallahu fikum, tentu seorang itu tetap berupaya untuk mentaati pemerintahannya, penguasanya, apakah dia ridho ataupun benci, sulit maupun lapang, dalam keadaan baik ataupun buruk. Ikhwan fillah na'azakumullah. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Ini perkara yang harus diperhatikan. Jangan sampai seorang ketika mendapatkan kabar khususnya terkait tentang penguasa, terkait tentang pemerintah, maka jangan sampai dia terjatuh ke dalam celaan kepada pemerintah. Secara tidak langsung, ketika dia mengatakan virus corona ini hanyalah politik pemerintah, ini politik di Jokowi misalnya, atau dia mengatakan ini hanya ini hanya konspirasi Baik. Konspirasi. Ya, maksudnya teori konspirasi ya. Itu semacam teori yang berusaha menjelaskan bahwa kemungkinan penyebab dari suatu peristiwa adalah rahasia. Ya. Atau direncanakan secara diam-diam. Itu teori konspirasi. Direncanakan secara diam-diam atau sekelompok orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk membahayakan kelompok lainnya. Kelompok yang sedikit. Nah, ini definisi yang paling mendekati dari teori konspirasi. Karena memang belum ada definisi yang baku secara ilmiah. Nah, teori konspirasi ini umumnya muncul dari misinformasi atau berita palsu yang tersebar di masyarakat sehingga kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Oleh karena itu, ikhwan wal azakumullah, sekali lagi bahwa hendaknya kita sebagai seorang muslim memperhatikan kaidah Islam dalam menerima berita. Ya. Ketika menerima berita, hendaknya kita tidak langsung percaya dan bertanya. Ya, harusnya bertanya terlebih dahulu kepada ahlinya. Demikian pula kita harus mengetahui, memperhatikan fikih di dalam menyebarkan berita. Islam mengajarkan kita agar jangan setiap berita yang sampai kemudian kita expose ke masyarakat secara luas. Ya. Namun, hendaklah kita jangan mudah termakan berita yang kurang jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 83, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adaa'u bih. Walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." Dan apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Ulil amri, salah satu tafsir yang kita sebutkan tadi adalah penguasa. Pemerintah di antara mereka. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Dari Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, maka tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Ya. Yeah. Na'am barakallahu fikum. Termasuk juga barakallahu fikum. Ketika seorang mengatakan bahwa wabah COVID 19 ini, virus corona ini adalah konspirasi dan merupakan sandiwara para tenaga medis. Adalah bentuk tuduhan. Kaidah dalam Islam adalah apabila ada yang menuduh, maka ia perlu mendatangkan bukti atas tuduhan tersebut. Itu kaidah. Kalau ada yang menuduh, datangkan apa yang menjadi tuduhannya, apa buktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal munkiri." Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari tuduhan itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Fatihi annahu la yuqbalu qawlu insan fima yad'ihi bi mujarrad da'wahu." Bal yahtaj ila bayyinah atau tasdiqul mudda alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak semua perkataan manusia itu diterima hanya karena sekedar mengklaim, menuduh, tetapi butuh terhadap bukti atau pembenaran dari tuduhan tersebut. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Oleh karena itu agama ini barakallahu fikum adalah agama yang ilmiah. Hendaknya kita juga bersikap ilmiah, terutama dalam menerima informasi atau berita. Ya. Apalagi ketika berita ini terkait tentang masalah umum di masyarakat, perasaan takut, terkait tentang penyakit, ya. Nah, khususnya terkait tentang virus corona ini. kita tidak boleh langsung percaya. Namun sebagaimana kaidah yang disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ini merupakan kaidah pokok di dalam menerima berita. Hendaklah seorang tabayyun mencari kebenaran dari berita tersebut, sehingga mendatangkan bukti adalah sikap yang bijak. Karena apabila setiap tuduhan itu dibenarkan, maka manusia akan mudah menuduh orang lain, bahkan mengklaim harta dan darah orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidawahum ladda'a qaumun dima'an qaumin wa amwaluhum." Walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bagaimana hadis? Potongan hadis yang kita sebutkan tadi, ya. Jika semua orang diberikan hak hanya dengan dakwaan, hanya dengan klaim mereka semata, maka niscaya akan banyak orang yang mendakwakan hak orang lain dan darah-darah mereka. Namun bukti itu wajib untuk didatangkan oleh orang yang mengklaim, orang yang mendakwa tersebut, dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang mengingkari. Naam, artinya dia tidak, ketika dia tidak melakukannya, maka dia harus bersumpah karena mengingkari hal tersebut. Naam, karena mengingkari hal tersebut. Nah, ini tambahan yang bisa kita sebutkan, barakallahu fikum, terkait tentang pentingnya seseorang untuk tabayyun, ya, pentingnya seseorang untuk mencari kebenaran dari berita yang sampai kepadanya, apalagi di saat-saat, ya, banyaknya manusia yang takut pada saat ini, ya, khawatir akan dirinya dan keluarganya terkait tentang tersebarnya virus corona ini. Jangan sampai disebabkan karena kita tidak tersambut di dalam menerima kabar, kemudian kita sebarkan kepada masyarakat umum, menjadi konsumsi umum, sementara itu adalah merupakan perkara yang belum jelas kebenarannya, atau bahkan itu adalah perkara yang dusta, maka tentunya kita akan termasuk dari orang-orang yang menyebarkan kerustaan tersebut, wal'iyadz billah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah dalam pembahasan Al-Qiyamul Insaniyah di Surah Al-Hujurat. Bab berikutnya kata beliau hafizahullah, rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil ummah wa ni'matul iman, kasih sayang nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya. Dan nikmat keimanan. Kata beliau hafizahullah, inna akhbaral minan ay yuhabbiballahu al-imana lil'abd. Sesungguhnya sebesar-besar nikmat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat mencintai keimanan untuk hambanya. Wa yuzayyinuhu fi qalbihi, dan menjadikan indah keimanan itu di dalam hatinya, di dalam hati hambanya. Wa yudhiquhu halawatahu, dan dia bisa merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana manisnya keimanan tersebut. Ini merupakan nikmat tersebar. Demikian pula tatkala dia melaksanakan, ya, berusaha untuk melaksanakan amalan tersebut dengan anggota tubuhnya, al-jawarih, ya, dengan syariat Islam, ya, sungguh ini adalah merupakan nikmat. Wa yubaghidallahu ilaihi asfal muharramat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia benci, ya, dengan berbagai macam jenis perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini kelanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7, wa'lamu anna fiikum rasulallahi لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, maka pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi menjadikan indah ya keimanan itu di dalam hati kalian. Ai la syaqqa alaikum ma tatlubunahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu apabila engkau berat akan berat bagi kalian apa yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap ada keinginan kamu kemudian dia menuruti kemauan kamu tersebut, tentunya itu akan berat. Pasti kamu akan mendapatkan kesusahan, kesulitan. Ya. Naam. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Ya, menjadikan kamu cinta kepada keimanan wa zayyanahu, dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Naam. Kepada kefasikan. Dan kedurhakaan. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, ikhwan fillah a'azzakumullah. Walakin Allah habbaba, kata beliau hakidahullah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman. Menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wahassanahu wa qarrabahu minkum. Dan menjadikan keimanan itu lebih baik. Dan lebih dekat kepada kalian. Dari kalian. Wa adakhalahu fi qulubikum. Hatta ikhtartumuhu. Dan memasukkan ke dalam hati-hati kalian. Ya, ke dalam hati kalian. Sampai kalian memilih keimanan tersebut. Wa qarraha ilaikumul kufr. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ بِاللَّهِ. Dan membenci kekafiran. Ya. وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ بِاللَّهِ. Kalian benci. Kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَخُرُوجَ عَنْ طَعَتِهِ مِمَّا يَدَخُلُ فِي كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَالْمَعَاصِ أَلَّتِ لَا تَتَجَاوَزُ هُدُودَ الصَّغَائِرِ. Naam. Dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Mimma yadakulu fi kabairil ithm. Dari apa yang termasuk di dalamnya kabairil ithm. Dari dosa-dosa besar. Al-ma'asi. Allati la tajawazu hudud as-saghair. Itu sesuatu yang tidak melewati. Naam. Dari dosa-dosa yang kecil. Ula'ikal mu'minuna al-muhabbabu ilaihimul iman. Ya, kemudian kata beliau, mereka itulah orang-orang yang mukmin, yang menumbuhkan rasa cinta ya di dalam hati mereka. Cinta kepada keimanan. Al-muzayyanu fi qulubihim. Dan menjadikan indah di dalam hati mereka. Umumuhtanuna ila mahasinil a'mali wa makarimil akhlaq. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah. Nah, diberikan bimbingan, petunjuk kepada kebaikan. Ya, amalan yang baik dan makarimul akhlak dan akhlak yang mulia. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, وَهَذَا الْخَيْرُ الَّذِي حَصَلَ لَكُمْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً عَلَيْكُمْ. Maka ini adalah kebaikan yang akan engkau dapatkan. Yang akan terjadi. Ya, atas kalian. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Wallahu alimun bikum wa bima fi qulubikum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas kalian dan apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Hakimun fi tadbiri umuri khalqihi dan Maha bijaksana. Naam. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana di dalam mengatur perkara, semua perkara hambanya. Sehingga ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, yang terbentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Naam. Bahwa dengan keimanan tersebut maka dia pun akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan besarnya nikmat al-iman. Besarnya nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kepada diri ana secara pribadi, kemudian kepada ikhwan ana barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.